jadikan bangsa satu darah, bukan cuma bicara. Dengar Meta bersaksi selaku anak negeri, menjadi tunas generasi yang terus berdiri. Tengah badai menantang, tanah kering kerontang, dia teriak lantang layak seorang kapitan. Jadikan semua satu, Huku tanah Maluku, maju dan parang salah waktu sempar napan aku. Satria cengkepala, KM berang di kepala, semua dia hala tanah negeri tetap dibela. Secuma berkata, dia tunjukkan fakta yang terlihat dari mata apa yang tertata. Tunas-tunas yang baru mari katorang taruh, sisihkan dengan baju tambah os toma maju. Tujuhnya lisa buku dia simpan dalam reku, bakar rapi di tungku pelangi dia sunan nyaku. Hatimu lampu dah tau memaju, gulung tangan baju kan maluku. Hatimu lampu dah jampan aku, bangkitkan semangatmu par maluku. Batang hiyal lawa mena, cintu jaro dengong area kadoci marisena. Buang suara meku barisa ina, bela gandung terjaga Maluku terbina. Baroba kasih tinggal semua duka, katombak imura muda baroba tutul luka. Pakai berang jidaku parang desa lawaku, berjalan tua memaju kepada maku-maku. Negara satu perbangun negeri Maluku, satu darah suku sampai ke ujung-ujung kuku. Negeri yang katong cinta, kita rasa percaya, demi tanah pusaka tuangkan segala daya. Ingat sumpah yang harus kamu gapai, ingat cinta yang harus katong capai. Datang pun damai bagi Maluku, buang suara satu warah, batimura muda katong bahas sejarah. Batimura